tapi semua jadi percuma. Donaimu, maafkan jua. Sionona, kita sembisa cinta peraneh. Kasih sama pasien nona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa. Sengada rasa cinta, kasih sayang pahale. Sionona, beta mati rasa. Ada rasa sayang, beta pun hati ini parnona. Lama katong jalani, saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, kita sing bisa cinta parane. Sayang, kita mati rasa nona. Cinta yang kita kasih cuma pelari yang semata. Sing bisa hilang rasa cinta yang dulu tetap masih ada. Sen bisa kasih sama persenona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa. Sing ada rasa cinta, kasih sayang pan ale. Sionona, beta mati. Sungguh sayang, beta mati rasa nona. yang bisa kasih sama persenona, biar waktu yang bicara.